Konsultasi Syariah. Hukum utang untuk kurban. Pertanyaan. Ada orang yang ingin berkurban tahun ini, tetapi dia tidak punya dana yang cukup. Urunan sapi minimal 2,5 juta. Kambing bisa di atas itu. Bolehkah dia utang untuk bisa ikut kurban? Jawaban. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Sasaran perintah berkurban adalah orang yang mampu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi, fala yuqarribanna musallana." Yang artinya, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki namun tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan sanad hadis ini dihasankan Al-Hafidz Abu Thahir. Bagaimana jika berutang karena tidak mampu? Sebagian ulama secara tegas menganjurkan untuk berkurban meskipun harus utang. Imam Sufyan Ats-Tsauri menceritakan bahwa Abu Hatim berutang untuk membeli seekor unta. Ketika ditanya, "Mengapa sampai utang?" jawab beliau, "Saya mendengar firman Allah yang artinya, kalian akan mendapatkan kebaikan dari sembelihanmu itu." Tafsir Ibnu Katsir. Artinya beliau meyakini Allah akan memberi ganti dari upaya beliau dengan berutang untuk kurban. Saran ini berlaku jika dia memiliki penghasilan dan memungkinkan untuk melunasi utangnya. Tapi jika dia tidak berpenghasilan atau sudah punya banyak utang, sebaiknya tidak menambah beban utangnya, meskipun untuk ibadah. Ibnu Utsaimin mengatakan, jika orang punya utang, maka selayaknya mendahulukan pelunasan utang daripada berkurban. Syarhul Mumti'. Dalam Majmu' Fatawa, beliau juga ditanya tentang hukum utang untuk kurban. Beliau mengatakan, ketika seseorang tidak memiliki dana untuk kurban di hari Aid, namun dia berharap akan mendapatkan uang dalam waktu dekat, seperti pegawai, ketika di hari Aid, dia tidak memiliki apapun, namun dia yakin, setelah terima gaji, dia bisa segera serahkan uang kurban, maka dalam kondisi ini, dia boleh berutang. Sementara orang yang tidak memiliki harapan untuk bisa mendapat uang pelunasan kurban dalam waktu dekat, tidak selayaknya dia berutang. Beliau menyebutkan alasannya. Jika tidak ada harapan untuk melunasinya dalam waktu dekat, kami tidak menganjurkannya untuk berutang agar bisa berkurban. Karena semacam ini, berarti dia membebani dirinya dengan utang untuk diberikan kepada orang lain. Sementara dia tidak tahu apakah dia mampu melunasinya ataukah tidak. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Kecuali jika di suatu masyarakat, kegiatan kurban ini tidak digalakkan. Karena mungkin rata-rata mereka tidak mampu, atau mereka terlalu pelit sehingga keberatan untuk berkurban, maka dia dianjurkan untuk utang apapun keadaannya dalam rangka menghidupkan sunnah, yaitu ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkurban. Ini sebagaimana yang disarankan Imam Ahmad bagi orang yang tidak memiliki biaya akikah agar berutang dalam rangka menghidupkan sunnah akikah di hari ketujuh setelah kelahiran. Imam Ahmad mengatakan, jika dia tidak memiliki biaya untuk akikah, hendaknya dia berutang. Saya berharap agar Allah menggantinya karena telah menghidupkan sunnah. Al-Mughni. Demikian, Allahu A'lam.